حق تقاته ومسلم الذي قام واتقوا الله فهم قد فاز فإن أصدر هذا وسلم وكعات الله سبحانه هري 1440 Hijriah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab tauhid alladhi huwa haqqullah 'alal 'abid yang ditulis oleh Al-Imam Syekhul Islam Mujaddiduddin Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang ikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Ahibbati hafizhakumullah, saudara-saudari yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa selalu menjaga kita. Pada pertemuan kali ini kita membahas atau membaca bab yang baru, yaitu bab yang ke-65. Penulis rahimahullahu taala berkata, babun la yustashfa'u billahi ala khalqih. Bab tidak dibenarkan meminta Allah sebagai perantara kepada makhluknya. Tidak dibenarkan bab meminta Allah sebagai perantara kepada makhluknya. Poin pertama dari bab ini adalah maksud dari bab ini. Maksud dari bab ini adalah bahwa seorang muslim tidak boleh menjadikan seorang perantara antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak dibenarkan Allah diminta sebagai perantara kepada siapapun dari makhluknya. Maksudnya adalah apabila seseorang membutuhkan sesuatu terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian dia menjadikan orang lain jadi perantara antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut tidak diperbolehkan untuk melakukan amal perbuatan tersebut. Apabila dia punya hajat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian orang tersebut dijadikan perantara antara dia dengan Allah. Atau makna yang lain adalah apabila dia punya hajat kepada seseorang, kemudian dia jadikan antara dia dengan orang tersebut perantara, yaitu Allah Subhanahu wa taala, agar sampai kepada hajatnya kepada orang lain ini. Maka ini diharamkan dalam agama Islam. Jadi yang dimaksud dengan bab ini adalah tidak dibenarkan menjadikan Allah Subhanahu wa taala perantara antara seseorang dengan orang lain. si fulan memerlukan uang dari si B. Fulan A memerlukan uang dari si B. Maka kemudian si fulan A mengatakan, aku jadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai perantara antara aku dengan engkau. Mohon diberikan pinjaman uang. Ini diharamkan dalam agama Islam. Karena menjadikan Allah sebagai perantara antara si fulan dengan si fulan. Karena di dalam hal tersebut terdapat perendahan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Kuasa, tidak dibenarkan untuk dijadikan perantara antara manusia dengan manusia. Membawa-bawa nama Allah Subhanahu wa taala agar meluruskan urusannya, urusan si fulan kepada si fulan. Ini tidak dibenarkan. Itu maksud dari bab ini. Adapun hubungan bab dengan tauhid adalah penjelasan haramnya menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai perantara kepada makhluknya. Penjelasan haramnya menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai perantara kepada makhluknya. Kenapa diharamkan? Karena itu berarti menghancurkan rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan buruk di dalam peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena biasanya seorang yang minta syafaat, dia meminta syafaat kepada orang yang lebih tinggi darinya. Allah Subhanahu wa taala terlepas dari hal itu. Karena tidak ada orang yang lebih tinggi seorang pun dari Allah Subhanahu wa taala kedudukannya. Jadi ketika kita, misalkan tadi kasus A dan B, menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai perantara untuk urusan lancarnya urusan A kepada B. Maka dalam hal ini semestinya ketika A minta agar urusannya lancar dengan B, maka dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi perantara antara A kepada B. Otomatis terlihat di sini kedudukan B lebih tinggi dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Disitulah letak tercelanya orang yang melakukan hal ini. Menjadikan perantara antara dia dengan orang lain, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Apabila A mengatakan kepada B, aku memohon kepada Allah sebagai perantara agar engkau wahai B menghutangi aku. Maka di sini menunjukkan bahwa B lebih tinggi kedudukannya dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Disitulah letak tercelaknya perbuatan ini. Menjadikan Allah perantara kepada makhluknya, sedangkan makhluknya lebih rendah dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Disinilah letak tercelaannya perbuatan ini. Dan ini mengurangi tauhid dan merusak akidah, terutama kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang maha kuasa, Allah yang maha pencipta, Allah yang maha pengatur. Tidak ada yang menandingi kekuasaan, penciptaan, dan pengaturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apabila seseorang menjadikan Allah sebagai perantara kepada makhluknya, ini berarti dia meletakkan Allah di bawah makhluknya. Meletakkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di bawah makhluknya. Artinya si B ini mau menerima pesanan A karena dia mempunyai kuasa, padahal sudah membawa nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini letak buruknya orang yang melakukan perbuatan ini. Jadi saya ulangi, hubungan bab ini dengan tauhid adalah karena bab ini menjelaskan tentang haramnya menjadikan Allah sebagai perantara kepada makhluknya. Karena di dalam perbuatan tersebut berarti terdapat perendahan terhadap rububiyah Allah. Menjadikan Allah lebih rendah dibandingkan makhluknya. Karena menjadikan Allah sebagai perantara kepada makhluknya untuk urusan makhluknya. Ini adalah perbuatan yang bertentangan dengan tauhid. Mudah-mudahan bisa dipahami ya apa yang saya jelaskan. Yaitu hubungan bab ini dengan tauhid adalah bahwa bab ini orang yang menjadikan Allah sebagai perantara kepada makhluknya, ini berarti telah merendahkan Allah. Berarti telah meletakkan Allah di bawah kedudukan makhluknya. Disinilah tak tercelaknya perbuatan seperti ini. Makanya disebutkan oleh penulis sebagai bab tercelaknya seseorang dari sisi akidah ketika menjadikan Allah sebagai perantara kepada makhluknya. Kita baca apa yang disebutkan oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. An Jubair ibn Mut'im radhiyallahu anhu qala jaa'a 'arabiyyun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa qala ya rasulullah nuhikatil anfus wa ja'al 'iyal wa lahwa halakatil amwal fastasqi lana rabbak fa inna nastashfi'u billahi 'alayk wa bika 'ala Allah fa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam subhanallah Subhanallah, fama zala yusabbihu hatta urifa dhalika fi wujuhi ashabih. Thumma qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, waihak, atadri mallah, inna sya'nallahi a'zam min dhalik. Innahu la yustashfa'u billahi ala ahadin min khalqih. Wa dhakar al-hadith rawahu Abu Dawud. Diriwayatkan dari Jubair bin Mut'im bahwa ada seorang badui datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Wahai Rasulullah, orang-orang kehabisan tenaga, anak-anak, istri kelaparan dan harta benda musnah. Maka mintalah siraman hujan untuk kami kepada Rabbmu. Sungguh kami meminta Allah sebagai perantara kepadamu." Dan kami memintamu sebagai perantara kepada Allah. Lihat, ini yang jadi masalah. Ya, itu garis bawahi. Sungguh kami meminta Allah sebagai perantara kepadamu. Dan kami memintamu sebagai perantara kepada Allah. Ketika itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Subhanallah, Subhanallah. Beliau pun tetap bertasbih sampai tampak pada raut muka para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, maksudnya adalah perasaan takut karena kemarahan beliau. Kemudian beliau bersabda, celakalah dirimu, tahukah kamu siapakah Allah? Sesungguhnya kedudukan Allah jauh lebih agung daripada yang demikian itu. Sesungguhnya tidak dibenarkan Allah diminta sebagai perantara kepada siapapun dari makhluknya. dan seterusnya dari hadis hadis riwayat Imam Abu Daud. Baik, poin pertama dari riwayat ini adalah diriwayatkan oleh dari Jubair bin Mut'im. Jubair bin Mut'im nama aslinya adalah Jubair bin Mut'im bin Adi bin Naufal bin Abdi Manaf. Jadi bertemu nasabnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada kakek beliau yaitu Abdu Manaf. Jubair bin Mut'im bin Adi bin Naufal bin Abdi Manaf Al-Qurashi. Dan beliau adalah termasuk sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terkemuka yang dari kabilah Quraisy. Beliau masuk dalam agama Islam sebelum penaklukan kota Mekah. Masuk dalam agama Islam sebelum penaklukan kota Mekah. Jadi sering di dalam biografi-biografi para sahabat sering disebutkan bahwa sahabat ini masuk setelah penaklukan kota Mekah. Kemudian sahabat ini masuk sebelum penaklukan kota Mekah. Karena memang di dalam Al-Quran disebutkan bedanya. Bahwa tidak sama orang yang masuk dalam agama Islam sebelum penaklukan kota Mekah dan setelah penaklukan kota Mekah. Tidak sama, ya. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Dalam surat Al-Hadid ayat surat ke-57 ayat 10 menjelaskan akan hal ini. La yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal. Yang artinya tidak sama di antara kalian wahai para sahabat orang yang menafkahkan hartanya dan berperang sebelum penaklukan kota Mekah. Ulaika a'zamu darajatan 'indallah min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu. Mereka lebih tinggi derajatnya daripada orang-orang yang menafkahkan hartanya dan berperang sesudah penaklukan kota Mekah. Surat Al-Hadid surat ke-57 ayat 10. Jadi kalau Anda sering baca biografi para sahabat Nabi radhiyallahu anhum sering disebutkan bahwa sahabat ini masuk Islam sebelum penaklukan kota Mekah yaitu pada tahun ke-7 Hijriah. Dan sahabat ini masuk Islam setelah penaklukan kota Mekah. Beda kedudukannya. Meskipun dua-duanya adalah sahabat Rasulullah, dua-duanya dijamin masuk surga. Tetapi beda antara orang yang masuk Islam ketika masih di Mekah, ditindas, disiksa, kemudian berhijrah ke Habasyah, berhijrah ke kota Madinah, dengan orang yang masuk dalam agama Islam sesudah ditaklukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun dua-duanya adalah dijanjikan oleh Allah surga, wa kullan wa'adallahu al-husna. Setiap dari para sahabat baik yang masuk Islam sebelum penaklukan kota Mekah atau setelah penaklukan kota Mekah seluruhnya dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala al-husna. Al-husna adalah surga wa ziyadah. Surga dan tambahannya. Ini Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masuk Islam sebelum penaklukan kota Mekah dan beliau termasuk sahabat yang terkenal dari sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari yang berkabilah Quraisy. Yang berkabilah Quraisy. Dan beliau wafat pada tahun 57 Hijriah. Wafat pada tahun 57 Hijriah. Diriwayatkan dari Jubair bin Mut'im bahwa ada seorang badui. Badui, ada ikhwah, dalam bahasa Arabnya A'rabi. Badui diambil dari kata-kata baida. Baida artinya adalah seorang A'rabi. A'rabi artinya adalah seorang yang berketurunan Arab dan tinggal di pedalaman Arab. A'rabi atau badui, orang Arab yang tinggal di pedalaman Arab. Bahwa ada seorang badui datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Wahai Rasulullah, orang-orang kehabisan tenaga, anak istri kelaparan, harta benda musnah." Ini maksudnya adalah keadaan kering, paceklik, tidak turun hujan. Ini maksudnya seperti ini. Keadaan kering, paceklik, tidak turun hujan, kekeringan. Maka mintalah siraman hujan untuk kami kepada Rabbmu. Ini maksudnya adalah badui ini minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa agar minta hujan. Berdoa kepada Allah agar minta hujan. Ini menunjukkan bahwasanya boleh seseorang minta didoakan. Ya, boleh seseorang minta didoakan oleh orang yang soleh, yang masih hidup, yang hadir di tempat dan sanggup untuk berdoa. Boleh. Karena orang badui minta, dia berkata, "Ya Rasulullah, istasqi lana rabbak." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mintalah siraman hujan untuk kami kepada Rabbmu. Ini boleh meminta didoakan oleh orang lain. Kemudian orang tersebut berkata, "Sungguh kami meminta Allah sebagai perantara kepadamu." Nah, ini yang jadi masalah. Ya, ini inti pembicaraan. "Sungguh kami meminta Allah sebagai perantara kepadamu." Maksudnya, kami jadikan Allah sebagai perantara agar bisa sampai kepadamu. Ini seakan-akan Allah lebih rendah dibandingkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini letak tercelanya. Menjadikan Allah sebagai perantara agar sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. "Dan kami memintamu sebagai perantara kepada Allah." Nah, ini juga kalau seandainya dilakukan oleh seorang yang masih hidup, hadir dan mampu, sanggup untuk berdoa, maka tidak mengapa. Jadi maksud orang badui ini orang badui, ini Rasulullah, "Wahai Rasulullah, kami meminta engkau sebagai perantara kami kepada Allah." Sebagai perantara kami kepada Allah. Ini tidak mengapa. Yang jadi masalah kalimat yang pertama, "Kami menjadikan Allah sebagai perantara kepadamu." Sebagai perantara kepadamu. Ini tidak benar, ya. Dan itu inti pendalilannya. Ketika itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Subhanallah. Subhanallah." Arti subhanallah adalah yaitu secara bahasa Indonesia maha suci Allah. Dan maksudnya adalah mensucikan Allah dari sesuatu yang tidak pantas untuk Allah. Mensucikan Allah dari sesuatu yang tidak pantas untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Itu arti subhanallah. Dan di sini kita ambil pelajaran bahwa ucapan subhanallah diucapkan untuk sesuatu yang dijauhkan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang tidak pantas untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk sesuatu yang tidak pantas untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila melihat di depan mata kita kesyirikan, maka kita ucapkan subhanallah. Apabila melihat di depan mata kita agama Islam dihinakan, Al-Quran dihinakan, maka ini kita menyebutkan subhanallah. Subhanallah. Ya. Kemudian ahibati hafizakumullah, beliau pun tetap bertasbih. Jadi mengulang-ulang ini. Subhanallah, subhanallah, sampai tampak pada raut muka para sahabat radhiyallahu anhu. Maksudnya para sahabat takut beliau marah. Karena para sahabat tahu kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tampak dari raut muka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau marah. Para sahabat takut akan hal itu. Karena ucapan orang ini keliru, bertentangan dengan akidah tauhid. Ya. Kemudian beliau bersabda, "Celakalah dirimu." Nah, ini menunjukkan bahwasanya ucapan untuk memperingatkan dengan keras, bukan berarti mendoakan. Ya, makanya disebutkan kalimatun tuqalu lizajri. Ucapan yang diucapkan untuk memberikan peringatan dengan keras. Wai hak, ya, celakalah dirimu. Tahukah kamu siapakah Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini menunjukkan bahwasanya orang Badui tersebut sedikit ilmunya tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya dia mengilmui tentang Allah, maka niscaya dia tidak akan pernah mengatakan, aku jadikan Allah sebagai perantara kepada engkau, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan. Ya. Kemudian, sesungguhnya kedudukan Allah jauh lebih agung daripada yang demikian itu. Maksudnya, tidak pantas Allah dijadikan sebagai perantara untuk perantara kepadaku. Kedudukan Allah lebih agung daripada hal itu. Sesungguhnya tidak dibenarkan Allah diminta sebagai perantara kepada siapapun dari makhluknya. Tidak dibenarkan menjadikan Allah sebagai perantara kepada siapapun, kepada makhluknya. Jadi kita tidak boleh mengatakan kepada seseorang, sungguh kami meminta Allah sebagai perantara kepadamu. Bawa-bawa nama Allah Subhanahu wa ta'ala agar sampai kepada tujuannya, kepada seorang makhluk. Nah, ini tidak benar. Karena ini menunjukkan bahwa Allah lebih rendah daripada makhluknya. Ya. Baik. Ahibati hafizakumullah ta'ala. Faedah dari bab ini. Sebelum kita baca kandungannya. Faedah dari bab ini adalah haramnya meminta atau menjadikan Allah sebagai perantara kepada makhluk. Karena ini berarti mengurangi kedudukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Haramnya menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai perantara kepada makhluk. Ada orang mau minjam duit, dia katakan, aku meminta Allah sebagai perantara agar engkau meminjamkan kepadaku duit. Aku menjadikan Allah sebagai perantara agar engkau meminjamkan kepadaku duit. Nah, ini tidak benar. Ini berarti merendahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, yaitu mengingkari kemungkaran dan mengajarkan orang yang bodoh. Mengingkari kemungkaran dan mengajarkan orang yang bodoh. Yang ketiga, pelajarannya adalah boleh meminta didoakan oleh orang saleh yang masih hidup, yang hadir dan sanggup untuk berdoa. Boleh meminta didoakan oleh orang saleh yang masih hidup, yang hadir dan sanggup untuk berdoa. Tiga syaratnya. Hadir, habis itu sanggup, habis itu masih hidup. Masih hidup, hadir, dan sanggup. Tiga syaratnya boleh meminta kepada orang yang masih hidup, ya, yaitu dia masih hidup, kemudian sanggup, kemudian hadir. Kalau seandainya dia masih hidup tetapi tidak sanggup berdoa, maka tidak diperbolehkan. Ataupun tidak hadir, maksudnya melalui telepati, tidak diperbolehkan. Ya, ini. Taib, adzan dulu. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Ya. Kita baca sekarang kandungan bab. Penulis rahimahullahu taala berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menolak dan tidak membenarkan orang yang mengatakan kami meminta Allah sebagaimana perantara kepadamu, sebagai perantara kepadamu. Dan ini jelas di dalam hadis tadi. Karena beliau mengatakan subhanallah, subhanallah. Ya, kemudian beliau mengatakan innahu la yustashfa'u billahi ala ahad. Sesungguhnya tidak pantas menjadikan Allah sebagai perantara kepada seorang makhluk, siapapun dia. Ini jelas ini. Dan sebabnya sudah kita sebutkan tadi. Kenapa sebabnya tidak diperbolehkan seperti ini? Karena merendahkan Allah. Kenapa disebut merendahkan? Kenapa disebut merendahkan? Angkat tangan. Adabnya angkat tangan. Ya, kenapa disebut merendahkan? Orang yang mengatakan, saya meminta Allah sebagai perantara kepadamu. Wahai fulan, tolong kasih saya pinjaman uang. Saya meminta Allah sebagai perantara agar engkau meminjamkan kepada saya uang. Kenapa disebut merendahkan Allah? Ya, karena merendahkan rububiyah Allah, kenapa disebut merendahkan rububiyah Allah? Dari sisi mana kita merendahkan Allah dengan seperti itu? Saya sudah jelaskan tadi. Karena apabila seseorang meminta kepada orang lain, lalu menjadikan perantara, perantaranya itu berarti berbeda daripada orang yang Ya, itu jawabannya. Karena ketika seseorang meminta dengan nama Allah atau meminta kepada Allah atau menjadikan Allah sebagai perantara agar sampai kepada makhluk ini, berarti Allah lebih rendah dibandingkan makhluk ini. Itu tercelanya. Di situ menunjukkan bahwa perendahan terhadap kedudukan Allah Subhanahu wa taala. Catat itu baik-baik. Kenapa diharamkan menjadikan Allah sebagai perantara kepada makhluk? Karena ketika menjadikan Allah perantara sebagai makhluk, berarti menjadikan Allah lebih rendah dari makhluk tersebut. Itu dia. Ya. Karena berarti menjadikan Allah lebih rendah dari makhluk tersebut. Karena para ulama mengatakan, لِأَنَّ الشَّافِعَ يَشْفَعُ إِنْدَ مَنْ هُوَ أَعْلَى مِنْهُ. Karena orang yang meminta syafaat, dia akan minta syafaat kepada orang yang lebih tinggi kedudukannya. Jadi makhluk ini lebih tinggi kedudukan, makhluk ini ketika menggunakan nama Allah agar sampai kepada makhluk ini, berarti makhluk ini lebih rendah dibandingkan si makhluk ini. Dan dia di sini menjadikan Allah sebagai perantara agar sampai kepada makhluk ini. Berarti dia telah menjadikan Allah lebih rendah daripada makhluk ini. Paham ini? Ya. Ini para ikhwah. Saya beri contoh misalkan mudahnya. Ada namanya Ahmad, seorang pegawai. Ada namanya Abdullah, seorang direktur. Pegawai dan direktur. Kemudian ada namanya Zaid, seorang yang dijadikan perantara oleh si Ahmad. Kata Ahmad, wahai Abdullah, direkturku, dengan aku meminta Zaid sebagai perantara, agar engkau memberikan hutangan kepadaku. Ketika Ahmad berkata seperti itu, Abdullah di atas dan Zaid yang dijadikan sebagai perantara di bawah. Paham ini? Ahmadnya di bawah, Zaidnya di bawah, Abdullahnya di atas. Nah, persis seperti itu. Ketika orang menjadikan Allah sebagai perantara untuk sampai kepada makhluknya, berarti dia telah merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Paham ini? Ini paling penting, poin ini paling penting. Apa? Hal yang ini paling penting dalam bab ini harus dipahami baik-baik, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah sekali tatkala mendengar ucapan ini dan bertasbih berkali-kali sehingga para sahabat merasa takut. Tadi sudah kita sebutkan bahwasanya tasbih subhanallah subhanallah adalah ucapan untuk sesuatu yang tidak pantas untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, apabila terjadi perkara yang tidak pantas untuk rububiyah Allah, untuk uluhiyah Allah, maka kita ucapkan apa? Subhanallah. Kalau ada orang yang mensyirikkan Allah, maka kita ucapkan apa? Subhanallah. Kalau ada orang yang merendahkan Allah, maka kita ucapkan subhanallah. Subhanallah adalah ucapan peringatan untuk sesuatu yang tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. 3. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menolak ucapan orang Badui tersebut. Kami memintamu sebagai perantara kepada Allah. Apa maksudnya tidak menolak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika orang tersebut mengatakan, "Wabika 'alallah, wahai Rasulullah, kami jadikan engkau sebagai perantara kepada Allah." Ini Badui, ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini Allah. Maka kata orang Badui ini, "Wahai Rasulullah, kami jadikan engkau perantara, ya, sebagai perantara untuk sampai kepada Allah." Maka ini apa maksudnya tidak menolak? Dalam disebutkan di sini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menolak ucapan Badui tersebut. Maksudnya setuju. Berarti boleh, ya, boleh menjadikan seseorang sebagai perantara antara dia dengan Allah dengan syarat orangnya masih hidup, kemudian hadir, kemudian mampu. ya, kemudian mampu. Nah, ini paham ini para ikhwah? Nah, di sinilah kita katakan boleh meminta didoakan oleh orang soleh yang masih hidup, yang hadir dan mampu untuk berdoa. Yang keempat, tafsiran subhanallah. Artinya maha suci Allah dari segala hal yang tidak layak dengan keagungan dan kebesarannya. Ini sudah kita jelaskan tadi berkali-kali. Subhanallah ucapan untuk zajr. Zajr. Zajr itu peringatan. Yang dikatakan apabila sesuatu tersebut tidak layak untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dirubah kalau seandainya kebiasaan kita mengucapkan masya Allah. Masya Allah dirubah. Yang benar adalah apa? Subhanallah. Subhanallah. Taib. Lima, bahwa kaum muslimin meminta perantara Rasulullah SAW pada hidupnya untuk memohon kepada Allah siraman hujan. Nah, boleh ini, ya. Boleh minta didoakan oleh orang soleh. Tetapi ingat, para sahabat Nabi radhiyallahu anhu meminta kepada Rasulullah agar didoakan untuk dapat siraman hujan ketika Rasulullah SAW masih hidup. Adapun ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesudah meninggal, maka tidak minta didoakan lagi. Meskipun kita meyakini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup di alam barzakh, kehidupannya lebih mulia daripada seluruh orang-orang yang mati syahid. Ya, tetapi kita meyakini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dari dunia. Dan kita tidak seperti keyakinan sebagian orang yang mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup, bisa didatangkan kapan saja, di mana saja, ya. Dan kita juga tidak meyakini bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bisa ditemui dalam keadaan jaga, bukan hanya mimpi, jaga. Jadi di zaman milenial ini ada sahabat-sahabat Nabi karena bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan jaga. Ini kita tidak meyakininya dan tidak ada dalil akan hal itu. Yang ada adalah kebalikannya. Dalil dari Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, berpindah dari alam dunia ke alam barzakh. Di antara dalil-dalil yang tersebut adalah Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Afa immitta afahumul khalidun?" Apakah engkau jika mati, wahai Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para Rasul tersebut adalah kekal? Ini tidak mungkin. Disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Anbiya surat ke-21 ayat 34 dalil tentang wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berpindah dari alam dunia ke alam barzakh. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya tadi awal ayatnya, "Wa ma ja'alna li basyari min qablikal khulda." Kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia pun sebelum engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jikalau kamu mati, apakah mereka akan kekal? Ini tidak mungkin. Ya, semuanya akan meninggal. Dan berdasarkan keumuman ayat, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa merasakan kematian. Dan juga berdasarkan ayat yang begitu tegas, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innaka mayyitun wa innahum mayyitun." Sesungguhnya engkau akan mati, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka pun akan mati. Surat Az-Zumar surat ke-39 ayat 30. Berdasarkan Al-Qur'an, Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat berpindah dari alam dunia ke alam barzakh. Ya. Kemudian juga berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal, maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhum beliau mengatakan, "Wallahi ya Muhammad, tibtahayyan wa mayyitan." Demi Allah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, engkau hidup dan mati dalam keadaan baik. Engkau hidup dan mati dalam keadaan baik. Kemudian beliau keluar dari kamar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menenangkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Man kana ya'budu Muhammadan fa innahu qad mat." Barang siapa yang menyembah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya dia adalah sudah meninggal. Yang mengatakan ini bukan ulama Wahabi. Yang mengatakan ini Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, terima saja, sudah terima. terima dengan hati yang lapang, rubah akidahnya bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal, berpindah dari alam dunia ke alam barzakh. Ya. Adapun menelan mentah-mentah bulat-bulat cerita-cerita dongeng bahwa orang-orang bisa bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan jaga, ini termasuk daripada ghulu, termasuk daripada terlalu berlebih-lebihan yang akan kita bahas setelah ini. Bahkan ada sebagian dongeng kisah fiktif bahwasanya wali si fulan karena dia adalah wali Allah Subhanahu wa taala yang sangat disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang hidup sezaman dengan beliau diampuni seluruhnya. La haula wala quwwata illa billah. Yang hidup di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja tidak diampuni. Ada Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah bin Khalaf, Uqbah bin Abi Mu'ayth. Itu yang hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini yang hidup bersama si wali si fulan diampuni dosanya. Karena seluruhnya adalah ahli ibadah. Berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih rendah daripada orang itu. Ini tidak benar. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada orang berzina. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada orang minum khamr. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada orang melakukan maksiat, mengambil harta rampasan perang. Maka ya, kalau dibodohin jangan terlalu bodoh-bodoh amat gitu. Baik, ahibati hafizakumullah taala, kita lanjut kepada bab selanjutnya. Penulis rahimahullahu taala berkata, babu ma jaa fi himayatil mustafa sallallahu alaihi wasallam himat tauhidi wa sayyidi wa saddihi turuqasy syirk. Bab ke-66, upaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al mustafa dalam menjaga batasan-batasan tauhid dan menutup segala jalan kesyirikan. Baik, maksud dari bab ini adalah, sebelum maksud saya akan jelaskan dulu, ada kata-kata di situ al-mustafa. Ahibati hafizakumullah taala, termasuk gelar untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-mustafa. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki berbagai macam gelar. Ya. Berbagai macam gelar. Termasuk gelar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Mustafa. Saya akan sebutkan beberapa gelar yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan gelar-gelar tersebut adalah gelar yang benar dan juga nama-nama yang benar. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala berkata di dalam kitab beliau Zadul Ma'ad, "Wa asma'un Nabi sallallahu alaihi wasallam kulluha nu'utun wa laysat a'laman li takhussuhu li mujarrad at-ta'rif bal asma'u mustaqqatun min sifatin qa'imah tujibu lahu al-kamal wal madh." Nama-nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seluruhnya adalah sifat. Namanya seluruhnya adalah sifat, seperti al-Mustafa ini sifat, bahwasanya beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bukan hanya sekedar nama yang khusus kepada beliau, ya, untuk menamai dan mengenal beliau. Akan tetapi dia adalah nama-nama yang diambil dari sifat-sifat yang berdiri mengkonsekuensikan kesempurnaan dan pujian untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ahibati hafizakumullah taala, kalau kita perhatikan nama-nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an, Al-Syahid, Al-Mubashir, Al-Nadhir, Al-Mubin, Al-Da'i ilallah, Al-Sirajul Munir, Al-Mudhakir, Al-Rahmah, Al-Ni'mah, Al-Hadi, Al-Shahid, Al-Amin, Al-Muzammil, Al-Mudathir. Ini nama-nama yang disebutkan oleh Allah dari sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan itu disebutkan dalam Al-Quran. Itu disebutkan dalam Al-Quran. Adapun ada dua nama yang disebutkan dalam Al-Quran dan dalam hadis secara bersamaan, yaitu Ahmad dan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian ada nama-nama yang tidak ada dalam Al-Quran, tapi adanya di dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Seperti misalkan Al-Mahi, Al-Hashir, Al-Aqib, Al-Muqaffa, Nabiyur Rahmah, Nabiyut Taubah, Al-Mutawakkil, ya, kemudian Al-Mukhtar, Al-Mustafa, nama-nama itu nama-nama tadi yang saya sebutkan dalam hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sana ada nama-nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang masyhur di tengah kaum muslimin. Al-Mukhtar, Al-Mustafa, Al-Syafi', Al-Musyaffa', As-Sadiq, Al-Masduq. Ini nama-nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya di sini disebutkan ketika penulis mengatakan babu majaa fi himayatil Mustafa. Bab upaya Nabi Muhammad SAW al-Mustafa, ya, yaitu Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam menjaga batas-batasan tauhid. Timbul pertanyaan, apakah Toha dan Yasin adalah dari nama-nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Gimana salawatnya? Ala Yasin Habibullah, gitu ya. Ala Taha Rasulillah. Apakah Taha dan Yasin dari nama-nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Maka bisa dipastikan bahwasanya Taha dan Yasin bukan dari nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi dia adalah huruf-huruf yang terputus-putus yang diawali, yang mengawali beberapa surat dalam Al-Quran, menunjukkan kepada mukjizatnya Al-Quran. Ya, menunjukkan kepada mukjizatnya Al-Quran. Saya bacakan perkataan Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syanqiti rahimahullah tentang hal ini. Beliau mengatakan di dalam tafsir Adwa'ul Bayan, di dalam surat Toha, ketika awal-awal surat Toha beliau menafsiri surat ini. أظهر الأقوال فيه عندي أنه من الحروف المقطعة في أوائل السور. Pendapat yang lebih kuat menurutku adalah bahwasanya Toha, Yasin itu adalah huruf-huruf yang terputus-putus yang terletak pada awal-awal surat. وَيَدُلُّ لِذَلِكَ أَنَّ الطَّاءَ وَالْهَاءَ الْمَذْكُورَتَيْنِ فِي فَاتِحَةِ هَذِهِ السُّورَةِ جَاءَتَا فِي مَوَاضِعَ أُخَرَ لا نزاع فيها في أنهما من الحروف المقطعة. Yang menunjukkan akan hal ini adalah bahwasanya ta dan ha, toha yang disebutkan di awal surat ini ada di dalam nama, dalam surat-surat yang lain menyebutkan kata ta, kata ha, huruf ta dan huruf ha. Maksudnya surat-surat lain selain surat Toha itu disebutkan juga huruf to dan huruf ha di surat-surat lain yang sebagai huruf-huruf yang terputus-putus, ya, seperti misalkan to di dalam surat Asy-Syu'ara, silahkan buka to sin mim, ada to-nya, ya, dan di dalam surat An-Naml to sin, dan di dalam di awal surat Al-Qasas, ya, di awal surat Al-Qasas. Adapun ha disebutkan dalam surat Maryam, ha kaf ha ya ain sad, ya, ini menunjukkan bahwasanya dia adalah huruf-huruf yang terputus-putus memang untuk mukjizat Al-Qur'an, bukan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah di dalam kitab beliau Tafsir As-Sa'di mengatakan min jumlatil hurufil muqatta'ah al-mufattatah al-muftatah biha kathirun minas suwar. Toha adalah termasuk daripada huruf-huruf yang terputus-putus yang membuka beberapa surat dalam Al-Quran. Walaysat isman lin nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bukan nama dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala dalam kitab Majmu'ul Fatawa yang dimiliki oleh beliau, walaysa Toha wa Yasin min asma'in nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Toha dan Yasin bukan dari Nabi Muhammad, dari nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi asahi qaulail ulama, menurut pendapat yang lebih benar dari para ulama. Nah, ini menunjukkan bahwa Toha dan Yasin bukan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bisa dipahami ya? Sekarang, baik, kita masuk kepada bab kita. Penulis mengatakan upaya Nabi Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Ini mungkin antum tambahi di situ biar ada sesuai dengan kitab aslinya. Nabi Al-Mustafa. Al-Mustafa salah satu gelar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya nabi yang diutus dalam menjaga batasan-batasan tauhid, menutup segala jalan menuju kesyirikan. Ahibati, hafizakumullah, saudara-saudari yang saya cintai karena Allah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa selalu menjaga kita. Bab ini maksudnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama hidup beliau senantiasa selalu menjaga batasan tauhid dan menutup segala macam jalan menuju kesyirikan. Kalau kita baca bab-bab sebelumnya, oh banyak sekali. Seperti bab dilarangnya memakai jimat, cincin, kuningan. Itu semua tujuannya adalah agar terjaga tauhid dan tidak maju, tidak menuju kepada kesyirikan. Makanya sebagian ulama berpendapat bahwa apabila kalung itu adalah berasal dari Al-Qur'an, misalkan ada kalung benang begitu, kemudian yang dikalungkan Al-Qur'an, maka sebagian ulama berpendapat tetap diharamkan. Kenapa? Karena dikhawatirkan akan mengalungkan selain Al-Qur'an. Ya, mengalungkan selain Al-Qur'an. Nah, itu kebiasaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama hidup beliau. Beliau senantiasa menjaga tauhid dan menutup segala celah untuk kesyirikan. Apapun itu. Contoh, pernah kita membahas tentang bertabarruk. Ada hadis dari Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu bahwasanya para sahabat Nabi yang baru masuk Islam mengatakan, "Ya Rasulullah, ij'al lana dzata anwat kama lahum dzatu anwat." Wahai Rasulullah, jadikan atau pilihkan untuk kami pohon yang dengan pohon tersebut kami menggantungkan senjata kami agar bertabarruk dengan pohon tersebut, sehingga kalau perang itu langsung mandi, dia langsung manjur membunuh musuh. Maka apa kata Rasulullah SAW? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Laqad qultum kama qalat Banu Israil, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Sungguh kalian telah mengucapkan ucapan sebagaimana yang diucapkan oleh Bani Israil kepada Nabi Musa alaihi salam, yaitu wahai Musa, jadikan kami sembahan sebagaimana, jadikan untuk kami sembahan sebagaimana Bani Israil mempunyai sembahan, yaitu Fir'aun. Ini tidak benar. Nah, ini contoh-contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menutup segala macam celah kesyirikan. Ini satu. Yang kedua, kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah menjelaskan kepada umat bahwasanya tauhid tidak akan sempurna sampai berlepas diri dari kesyirikan. Tauhid tidak akan sempurna sampai berlepas diri dari kesyirikan. Ya. Makanya di dalam rukun tauhid, rukun syahadat la ilaha illallah, di situ ada namanya an-nafyu wal itsbat. Dan ini sangat penting. Karena orang tidak sempurna tauhidnya kecuali ketika dia berlepas diri dari kesyirikan. Dia tidak cukup untuk mengucapkan la ilaha illallah atau illallah saja. Artinya hanya Allah yang berhak diibadahi. Enggak cukup. Dia harus berlepas diri dari segala macam kesyirikan. Ya. Artinya tidak ada ilah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Allah. Ini yang disebut dengan nafyu atau peniadaan. Ini namanya an-nafyu, ini namanya al-isbat. An-nafyu artinya adalah peniadaan, al-isbat artinya adalah penetapan. Tidak cukup orang hanya bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah. Sejuta kali syahadat tidak akan manfaat kalau seandainya dia tidak berlepas diri dari segala macam kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Atau dia ragu-ragu orang yang melakukan kesyirikan. Dia mengatakan, aduh sagin mupandir orang lain, mungkin bujur juainya, jalannya aja beda, kita itu lebih parak, mungkin orang Nasrani itu ke pasar hanyar dulu, mana hanyar sampai kepada Allah, biar rezekin sudah, ini gak boleh. Batal syahadatnya. Yang ragu-ragu kesyirikan orang musyrik, batal syahadat. Ya. Nah, maka di sini dalam bab ini dijelaskan akan hal itu. Kebiasaan Rasulullah SAW melarang segala macam bentuk kesyirikan. Karena salah satu rukun tauhid adalah berlepas diri dari kesyirikan. Dan segala macam pelaku kesyirikannya. Kita baca sekarang apa yang disebutkan oleh penulis. Jadi itu maksud bab, ya, itu maksud daripada bab. Apa hubungan bab dengan tauhid? Maka ahibati hafizakumullah taala, hubungan bab dengan kitab tauhid ini adalah bahwa tauhid seseorang tidak akan sempurna kecuali dengan berlepas diri dari segala macam sarana yang menghantarkan kepada kesyirikan. Termasuk di dalamnya berlebih-lebihan mengkultuskan manusia. Saya ulangi. Hubungan bab ini dengan kitab tauhid adalah bahwa tauhid seseorang tidak akan sempurna kecuali dengan berlepas diri dari segala macam hal yang menghantarkan kepada kesyirikan. Seperti berlebih-lebihan terhadap orang saleh. Berlebih-lebihan terhadap manusia atau orang saleh. Ini kadang-kadang manusia yang dilebih-lebihkan bukan orang saleh, orang gila. Semakin gila semakin wali. Ini tidak benar ini. Harus diingatkan umat. Ya. Jadi ada sebagian orang terlalu mengkultuskan orang lain, mengkultuskan manusia. Kalau yang dikultuskan itu memang orang saleh, orang yang memang berilmu, ilmu agama berdasarkan Al-Quran dan Hadis, maka dalam tanda kutip masih wajar, itu pun tidak boleh. Apalagi yang dikultuskan bukan orang berilmu, bukan orang saleh, yang enggak sholat kadang-kadang. Ini harus diingatkan kepada para umat Islam. Salah satu hal yang berkaitan dengan kesempurnaan tauhid adalah menjauhi segala macam sarana yang menghantarkan kepada kesyirikan. Termasuk di dalamnya adalah terlalu berlebihan mengkultuskan manusia. Terlalu berlebihan mengkultuskan manusia. Dan itu ada di dalam bab ini. Kita baca apa yang disebutkan oleh penulis. An Abdullah bin Syakhir radhiyallahu anhu qala intalaqtu fi wafdi Bani Amir ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqulna anta sayyiduna faqala as-sayyidullahu tabaraka wa ta'ala faqulna wa afdaluna fadlan wa a'zamuna tulan faqala qulu biqaulikum aw ba'di qaulikum wa la yastajriyannakum asy-syaitan rawahu Abu Daud bi sanadin jayyid. Artinya Abdullah ibn Syakhir radhiyallahu anhu meniriwayatkan, tatkala aku ikut pergi bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, suatu delegasi Bani Amir menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami berkata, engkau adalah sayyid kami, tuan kami. Maka beliau bersabda, sayyid yang sebenarnya adalah Allah tabaraka wa ta'ala. Lalu kami berkata, dan engkau adalah yang paling mulia dan paling agung kebaikannya di antara kami. Beliau pun bersabda, ucapkanlah semua atau sebagian kata-kata yang wajar biasa bagi kalian. Dan janganlah terseret oleh syaitan. Hadis riwayat Abu Daud dengan sanad yang jayid. Taib. Poin pertama dari hadis ini adalah biografi sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Beliau bernama Abdullah bin Asy-Syikhir bin Auf bin Ka'ab. Masuk Islam sebelum penaklukan kota Mekah. Lihat, selalu disebut-sebutkan seperti itu. Masuk Islam sebelum penaklukan kota Mekah. Dan beliau memiliki hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang beliau riwayatkan. Dan Abdullah bin Syikhir radhiyallahu anhu, beliau wafat pada tahun 95 Tadi namanya saya katakan Abdullah bin Syikhir bin Auf bin Ka'af bin Ka'ab. Ya, dan beliau adalah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masuk dalam agama Islam sebelum peperangan, sebelum penaklukan kota Mekah. Ya, sebelum penaklukan kota Mekah. Tidak disebutkan di sini kapan wafatnya. Yang jelas beliau adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau mempunyai anak namanya Mutarrif bin Abdullah bin Syikhir. Seorang tabi'i terkenal, Mutarrif bin Abdullah bin Syikhir. Abdullah bin Syikhir menuturkan, tatkala aku ikut pergi bersama suatu delegasi Bani Amir menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kami berkata, "Anta sayyiduna." Engkau adalah sayyid kami. Sayyid di sini maksudnya adalah tuan. Ya. As-sayyid as-su'dad at-tam, yaitu tuan yang kesempurnaan, yang sempurna kepemimpinannya. As-sayyid, engkau adalah sayyid kami. Maka beliau bersabda, sayyid yang sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kepemimpinan yang sempurna. Penciptaan di tangan Allah, pengaturan di tangan Allah, kekuasaan di tangan Allah Subhanahu wa taala. Seluruhnya adalah makhluk-makhluk Allah. Makanya Nabi Muhammad SAW mengatakan Al-Sayyidu Allah. Yang tuan sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lalu kami berkata, dan engkau adalah yang paling mulia dan paling agung kebaikannya di antara kami. Ini mulai memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ucapkanlah semua atau sebagian kata-kata yang wajar. Artinya, jangan sampai terlalu berlebih-lebihan. Boleh kalian memuji, akan tetapi tidak boleh terlalu berlebih-lebihan. Ya, ini maksudnya. Dan janganlah kalian terseret oleh syaitan. Maksudnya adalah bahwa jangan sampai ucapan kalian tersebut terseret oleh syaitan. Akhirnya mengagungkan Rasulullah SAW di atas batas kewajaran. Sebagaimana Bani Israel mengagungkan Nabi Isa di atas batas kewajaran, menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan atau anak Tuhan. Nah, ini tidak benar, ya. Taib. Yang jelas maksud dari hadis ini adalah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang utusan ini, delegasi ini untuk memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlalu berlebih-lebihan. Karena itu bisa dijadikan oleh syaitan sebagai langkah untuk mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah terjadi kesyirikan pertama di atas muka bumi ini kecuali karena apa? Tidaklah terjadi kesyirikan di atas muka bumi ini kecuali terjadi karena mengkultuskan orang-orang saleh seperti kaum Nabi Nuh. La tadhurunna wadda wa la su'an wa la yaghutsa wa la ya'uq wa nasra. Jangan jadikan Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uq, Nasr. Ya, jangan tinggalkan mereka. Jangan tinggalkan mereka. Ini menunjukkan bahwasanya mereka akhirnya ketika lima orang soleh ini meninggal, dijadikanlah patung-patung yang mirip dengan mereka. Tujuan awalnya adalah untuk mengenang kegigihan mereka dalam beribadah kepada Allah. Kemudian yang membuat patung ini generasinya habis, datang generasi yang baru. Mereka tidak tahu tujuan patung ini. Dan akhirnya patung ini disembah, lama tidak lama. Jadi salah satu dan sebab utama kesyirikan yang pernah terjadi di atas muka bumi ini adalah al-ghulu fis salihin, yaitu mengkultuskan orang-orang saleh. Maka kita sebagai umat Islam jangan sampai mengulangi kesalahan mengutuskan orang-orang saleh di batas, di luar batas kewajaran, di luar batas penghormatan yang wajar, di luar batas pemuliaan yang wajar, yang akhirnya terlalu berlebih-lebihan, akhirnya mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini riwayatnya riwayat Abu Daud dengan sanad yang jahit. Hadisnya sahih insyaallah taala. Baik. Kemudian riwayat selanjutnya. Wa an Anas radhiyallahu anhu annana sanqalu ya Rasulullah ya khairana wa ibn khairina wa sayyidina wa ibn sayyidina faqala ya ayyuhan nas qulu biqaulikum wa la yastahwiyannakum asyaitan ana Muhammadun abdullahi wa rasuluhu ma uhibbu an tarfa'uni fawqa manzilati allati anzalanillahu ghaira azza wa jalla rawahu an-nasai bi sanadin jayyid. Ini hadis jelas sekali, tetapi orang-orang ya akhirnya tidak terlalu percaya dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan anggapan bahwa dia sedang mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhirnya memuliakan Rasulullah di atas yang di atas derajat yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini terlalu berlebih-lebihan. Kita baca hadisnya. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, ia menuturkan bahwa ada orang-orang berkata, "Wahai Rasulullah, wahai orang yang paling baik di antara kita dan putra orang yang paling baik di antara kita. Wahai tuan kita dan putra tuan kita." Ini yang jadi masalah, ya. "Wahai tuan kita dan putra tuan kita, sayyiduna." Maka ketika itu bersabdalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai sekalian manusia, ucapkanlah kata-kata yang wajar saja bagi kalian dan jangan sekali-kali kalian terbujuk oleh syaitan." Salah satu bujukan syaitan adalah membuat manusia mengkultuskan orang lain. Membuat manusia mengkultuskan manusia lain. Ini bujukan syaitan. Ya. Kemudian beliau mengatakan, "Lihat, ini jelas sekali. Aku adalah Muhammad, hamba Allah dan Rasulullah." Itu kedudukan Rasulullah. Hamba Allah dan Rasulullah. Itulah kedudukan yang paling pantas dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hamba Allah berarti beliau adalah hamba yang tidak didustakan. Muhammad Abdullah. Kemudian Rasulullah. Muhammadun sallallahu alaihi wa sallam Abdullah, hamba Allah yang la yu'bad, yang tidak disembah, yang tidak diibadahi, hamba Allah yang tidak diibadahi. Makanya yang mengatakan bahwasanya ada cahaya, Nabi Muhammad SAW itu adalah diciptakan dari cahaya, dan seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala, baik makhluk hidup atau makhluk mati, diciptakan dari cahaya Nabi Muhammad SAW. Ini terlalu berlebih-lebihan. Ya. Dan cahaya tersebut adalah Allah jua. Inya-inya jua. Ini pembodohan. Ya. Allah Khaliq. Muhammad Abdun. Allah sang pencipta, maha pencipta. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Abdullah, hamba Allah. Kemudian Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah. Artinya la yukadzab. Tidak didustakan. Siapa yang meletakkan Rasulullah SAW dengan dua pangkat ini, dia selamat. Selamat dari merendahkan beliau, selamat dari meninggikan beliau yang tidak pantas. Merendahkan beliau yang tidak pantas, meninggikan beliau yang tidak pantas. Ini dua gelar yang paling cocok disebutkan oleh Rasulullah SAW. Dan dua gelar tersebut keluar dari mulut Rasulullah SAW. Di agama Islam ini mudah. Kenapa dipersulit? Ya, kenapa dipersulit? Nanti adalah kata-kata bahwa Rasulullah SAW karam terhadap seseorang. Karam tinggalam di mana? Ini ajaran yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW, tidak pernah dikenal oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, ini hati-hati ya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku adalah Muhammad, hamba Allah, Abdullah dan Rasulullah. Ya. Dan mudah dipahami kalau begitu. Ya, mudah dipahami dan masuk kepada hadis Rasul, ayat Al-Qur'an, masuk akal dan semisalnya. Aku tidak senang kalian kamu sekalian mengangkatku melebihi kedudukanku yang telah diberikan kepadaku oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas hadisnya bahwa maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membenci pujian-pujian dengan lafaz-lafaz seperti ini agar tidak menjadi sarana untuk mengkultuskan beliau lebih daripada sewajarnya. Memuliakan, mengagungkan beliau daripada batasan yang sudah dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam Abdullah. Dan ini gelar paling tinggi untuk seorang hamba, Abdullah. Allah sempurnakan penghambaan diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik. Insyaallah mudah dipahami hal ini dan saya ingin menyampaikan perkara masalah Sayyiduna. Perhatikan, apa hukum mengucapkan Sayyiduna di dalam sholawat Ibrahimiyah ketika sholat? Di dalam sholawat Ibrahimiyah ketika sholat. Jadi ketika sholat kita bersholawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apa hukumnya? Maka, ahibati hafidhukumullah, poin pertama yang ingin saya sampaikan. Ketahuilah baik-baik. Bahwa seluruh makhluk, jadi kalau seandainya kita mengucapkan salawat kan ada Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Sebagian mutaakhiri al-madhab Syafi'i, sebagian ulama-ulama madhab Syafi'i mengucapkan bahwa dianjurkan untuk mengucapkan Sayyiduna. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini yang jadi masalah. Kita permasalahkan masalah ini. Maka poin pertama yang ingin saya sampaikan bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia makhluk yang paling terbaik seluruhnya. Dan beliau adalah kekasih Allah, Rabb semesta alam. Dan beliau memiliki kedudukan yang terpuji. Memiliki telaga yang kemudian beliau adalah nabi yang pengasih dan rasul yang memberi petunjuk, yang memiliki akhlak yang agung, akhlak yang mulia. Beliau adalah Abdullah, hamba Allah Subhanahu wa taala yang sempurna penghambaannya dan Rasulullah yang sempurna penyampaian wahyunya. Dan beliau adalah Sayyiduna. Beliau adalah tuan kita. Syafi'una. Yang memberi syafaat kepada kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hal ini berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu riwayat Imam Muslim, ana sayyidu waladi Adam. Aku adalah sayyid, tuan, pemimpin seluruh anak manusia. Jadi kita berhak untuk mengucapkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sayyiduna, sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. berdasarkan hadis ini, riwayat Imam Muslim. Ana sayyidu waladi Adam, aku adalah sayyid, anak manusia, pemimpin, tuan dari anak manusia. Dan ahibati hafizakumullah ta'ala, tetapi perlu diketahui bahwasanya selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga berhak diucapkan sayyid. Ini poin kedua. Selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhak juga diucapkan kata-kata sayyid. Di antara hadis yang menunjukkan akan hal itu, hadis riwayat Bukhari. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, "Inna bani hadza sayyid." Sesungguhnya cucuku ini adalah sayyid. Sesungguhnya cucuku ini adalah sayyid. Kemudian juga hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada kaum Ansar saat datang Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qumu ila sayyidikum." Yang artinya bangunlah menuju sayyid kalian, yaitu Sa'ad bin Mu'adz. Ini menunjukkan bahwa kata sayyid bisa dipakai untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga bisa dipakai untuk selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dalam hadis riwayat Bukhari. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Abu Bakrin sayyiduna wa a'taqa sayyidana," yakni Bilal bin Rabah. Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah sayyid kita dan juga telah memerdekakan sayyid kita, yaitu memerdekakan Bilal bin Rabah. Nah, ini poin yang kedua. Ya, para ikhwah, ahibati hafizakumullah. Jadi kata-kata sayyiduna ketika kita mengucapkan itu untuk Nabi Muhammad SAW boleh. Tapi ucapan itu pun juga boleh ditujukan kepada para sahabat Nabi. Ini menunjukkan bahwasanya kata sayyiduna bukan hanya untuk Nabi saja dan bukan untuk memuliakan Nabi saja. Kan ada sebagian orang mengatakan kalau kita tidak mengucapkan kata-kata sayyiduna berarti kita menghinakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kita katakan kalau seandainya kata sayyiduna tersebut diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah juga menghinakan Rasulullah? Kan tidak. Nah, ini. Kemudian, ahibati hafizakumullah taala, baik. Sekarang permasalahannya adalah bolehkah kita, ini poin ketiga, bolehkah kita mengucapkan kata sayyiduna saat mengucapkan salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka perhatikan perkataan Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, ulama yang bermadzhab Syafi'i. Beliau mengatakan, "An sifatis salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam fis salati aw kharijas salah, sawa'un qila biwujubiha aw binadbiha. Hal yushtaratu fiha an yasifahu sallallahu alaihi wasallam bisiyadah bi an yaqula mathalan salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam aw ala sayyidil khalq aw sayyidi waladi Adam aw yaqtasiru ala qawlihi Allahumma salli ala Muhammad wa ayyuhuma afdal al-ityan bilafzi siyadah likaunha sifatan thabitah sallallahu alaihi wasallam aw adamil ityan li adami wurudu dhalika fil athar." Nah, Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah ditanya tentang sifat salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam salat atau di luar salat. Baik yang mengatakan bahwa wajib bersalawat atasnya atau sunnah bersalawat atasnya di dalam salat atau di luar salat. Dan apakah disyaratkan ketika mensifati salawat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kata sayyiduna, yaitu dengan mengucapkan salli ala sayyidina Muhammad atau ala sayyidil khalq atau ala sayyidi waladi Adam, atau cukup mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad tanpa sayyidina. Dan mana yang lebih utama, ucapan sayyiduna atau tanpa sayyiduna? Al-Hafidz Ibnu Hajar menjawab, perhatikan. "Na'am, ittiba'ul alfadhil ma'thurah arjah." Iya, mengikuti lafad-lafad yang ada dalam riwayat hadis lebih kuat. Ya, ini pendapat beliau, lebih kuat. wala yuqal, dan tidak dikatakan la'allahu taraka dzalika tawadhu'an minhu sallallahu alaihi wasallam kama lam yakun yaqulu 'inda dzikri sallallahu alaihi wasallam. Artinya, dan tidak dikatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengucapkan sayyiduna sebagai bentuk tawadhu' beliau. Enggak. Ya, sebagaimana itu tidak beliau lakukan ketika mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan sayyiduna pada saat Allahumma shalli ala Muhammad itu bukan berarti karena apa? Tawadhu, bukan. Menurut penjelasan Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, wa ummatu mandubatun ila an taqula dzalik kullama dzukir. Dan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disyariatkan ketika disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bersalawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini para ikhwah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat, kemudian beliau mengatakan, "Wa hadzal Imam Syafi'i a'la Allahu darajatahu wa huwa min aktsarin nasi ta'dhiman lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala fi khitbati kitabihi alladhi huwa 'umdatu ahli madhhabihi, Allahumma shalli ala Muhammad." Dan ini adalah Imam Asy-Syafi'i. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya. Dan beliau termasuk orang yang paling mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menulis di dalam pendahuluan kitabnya yang merupakan pokok dari madhabnya, kitab Al-Um yang merupakan pokok dari madhabnya, atau kitab Ar-Risalah yang merupakan pokok dari madhabnya. Beliau mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad tanpa kata-kata Sayyidina. Jadi kalau seandainya ada orang mengatakan Anda Wahabi tidak menghormati Rasulullah SAW karena tanpa memakai Sayyiduna, maka kita katakan kita mengikuti Imam Syafi'i. Beliau tidak mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Beliau mengucapkan di dalam kitabnya yang merupakan pokok, kitab yang merupakan pokok dari mazhab Asy-Syafi'i, yaitu kitab Al-Um. Allahumma salli ala Muhammad. Dan ini perkataan dari Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Ya. Bisa dipahami ini masalah Sayyidina. Jadi jangan ragu lagi bahwasanya hal tersebut diharamkan dan tidak diperbolehkan untuk diucapkan, ya, di luar sholat, di dalam sholat terutama. Adapun di luar sholat, maka seperti yang kita sudah ucapkan tadi, bahwa kata Sayyiduna bisa diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, bisa juga diberikan kepada selain Nabi Muhammad SAW. Saya aja kalau lagi berbelanja di Arab Saudi, saya ingin menghormati orang Arab yang berjualan, kata saya, ya Sayyid. Kadang saya mengatakan ya Sayyid atau ya Tayyib. Saya sering mengatakan seperti itu. Dan mereka senang. Ini menunjukkan bahwa kata Sayyid itu umum, bukan untuk pengkhususan. Jadi kalau Anda mengklaim itu pengkhususan untuk Nabi Muhammad SAW, ini keliru. Karena Sayyid itu umum. Paham ini? Wallahu a'lam. Baik. Kita baca kandungan bab. Peringatan kepada para sahabat agar tidak bersikap berlebihan terhadap beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dua, orang yang dikatakan kepadanya engkau adalah sayyid, tuan kita, seyogianya menjawab sayyid yang sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyid yang sebenarnya adalah Allah. Tiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kepada para sahabat agar tidak terseret dan terbujuk oleh syaitan, padahal mereka tidak mengatakan kecuali yang sebenarnya. Artinya begini, para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ketika mengatakan itu bukan untuk mengkultuskan Rasulullah di atas kewajaran, bukan untuk menuhankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak, tetapi tetap dilarang oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, qulu biqaulika, ucapkan yang wajar-wajar saja. Wala yastajriyannakum syaitan. Janganlah kalian diseret oleh syaitan ucapan-ucapan kalian tersebut. Artinya para sahabat saja ditakuti oleh Rasulullah SAW untuk terseret oleh syaitan, terlalu berlebih-lebihan mengagungkan Rasulullah SAW. Empat, Rasulullah SAW bersabda, aku tidak senang kalian sekalian mengangkatku melebihi kedudukan yang sebenarnya yang telah diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mengingatkan kepada kita bahwasanya kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling utama Abdullah dan Rasulullah. Saya katakan sekali lagi, jika orang memakai ini untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia terlepas dari segala macam kesalahan. Kesalahan terlalu merendahkan beliau, kesalahan terlalu meninggikan beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bab yang terakhir, bab ke-67. Taib, penulis hafizahullahu taala mengatakan babu qaulillahi taala, bab ke-67 tentang keagungan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ahibati hafizakumullah, penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala menutup kitab tauhid dengan bab yang berkaitan dengan keagungan Allah dan tunduknya makhluk kepada Allah. Ini menunjukkan bahwasanya Allah lah satu-satunya yang berhak untuk diibadai. Jadi seakan-akan penulis mengatakan, saya tutup kitab tauhid ini dengan bab yang menunjukkan tentang keagungan Allah, kebesaran Allah, kemuliaan Allah, keperkasaan Allah. Maka yang paling pantas untuk diibadahi hanyalah Allah. Yang paling pantas untuk kita berikan ibadah kepadanya hanyalah Allah. Jadi seakan-akan penulis ingin mengatakan kepada kita seperti itu. Makanya beliau menutup kitab tauhid ini dengan bab keagungan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ahibati hafizakumullah taala, di bab yang terakhir ini saya cukup membaca ayat-ayatnya dan mengartikannya karena ayatnya begitu jelas, begitu tegas tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kita baca apa yang disebutkan oleh penulis. Wa qala ta'ala wa ma qadarullah haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah was samawati matwiyatun bi yaminihi subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Yang artinya, dan mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya, padahal bumi seluruhnya dalam genggamannya pada hari kiamat. Bumi seluas ini di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Dan langit digulung dengan tangan kanannya Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan bahwa tetapnya tangan kanan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan menunjukkan maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Langit yang seluas ini, yang tanpa batas ini, seperti manusia tidak mengetahui batasnya, digulung oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tangan kanannya. Kemudian Allah mengatakan, maha suci Allah dan maha tinggi Allah Subhanahu wa taala dari apa yang mereka syirikkan. Surat Az-Zumar ayat 67. Ini ayat sekali lagi menunjukkan tentang agungnya Allah Subhanahu wa taala, karena bumi di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Langit dilipat oleh tangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis menyebutkan riwayat-riwayat setelah ini. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, jaa habrun min al-ahbar ila Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menuturkan, salah seorang pendeta Yahudi datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam dan berkata, ya Muhammad, inna najidu anna Allah yaj'alu as-samawati ala asbu' wal aradhina ala asbu' wasyajara ala asbu' wasthara ala asbu' wasa'ir al-khalqi ala asbu'. Fayaqulu ana al-malik. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواذذه تصديقا لقول الحبر ثم قرأ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. Artinya, kata pendeta Yahudi ini, wahai Muhammad, sesungguhnya kami menjumpai dalam kitab suci kami, kitab suci kaum Yahudi apa? Taurat, ya, bahwa Allah meletakkan langit di atas satu jari. Ini juga menetapkan bahwasanya tetapnya jari bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kita harus lakukan adalah kita menetapkan sesuai yang ditetapkan oleh Allah, dan kemudian kita mensucikan sifat tersebut dari segala macam kekurangan. Dan kemudian kita tidak boleh bertanya bagaimana sifat tersebut. Kita hanya tugasnya adalah menetapkan sifat tersebut. Allah mempunyai jari. Selesai. Kita imani. Kita paham apa itu jari. Tetapi bagaimana sifat Allah wa'alam. Kemudian kita harus tiadakan segala macam kekurangan dari jari Allah Subhanahu wa taala. Jarinya Allah tidak seperti jarinya makhluk. Kita harus meniadakan segala macam aib, kekurangan, cacat dari jari jemarinya Allah Subhanahu wa taala. Bumi di atas satu jari, subhanallah. Pohon di atas satu jari. Semua pohon di atas muka bumi ini di atas satu jari. Air di atas satu jari. Bagaimana? Allahu a'lam. Tanah di atas satu jari. Dan seluruh makhluk di atas satu jari. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Akulah penguasa." Tatkala mendengarnya, tertawalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga tampak gigi-gigi beliau karena membenarkan ucapan rahib Yahudi tersebut. Kemudian beliau membacakan firman Allah Subhanahu wa taala yang kita baca tadi, yaitu wa ma qadarullah haqqa qadri wal ardu jami'an qabdatuhu yaumil qiyamah was samawati matwiyatun bi yaminih. Surat Az-Zumar ayat 67. Ini menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Lihat jari jemarinya Allah Subhanahu wa taala menampung yang besar-besar di atas muka bumi, air, bumi, tanah, kemudian gunung, pohon dan semisalnya. Dan kita wajib mengimani dan mensucikan jari jemari Allah dari kekurangan, aib seperti jari jemari makhluk. Kita sucikan itu dari jari jemarinya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis mengatakan, wa fi riwayatin li Muslim wal jibala wasyajara ala asbu thumma yahuzzunahunna fa yaqulu ana al malik ana Allah. Disebutkan dalam riwayat Imam Muslim, gunung-gunung dan pohon-pohon di atas satu jemari Allah, kemudian dia menggoncangkannya dan dia pun berfirman, akulah penguasa, akulah Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang ya mempunyai kesulitan, maka ingat hadis-hadis ini. Kemudian bersandarlah kepada Allah. Karena semua perkara di atas muka bumi ini atas satu jari Allah Subhanahu wa taala. Allah goncangkan, selesai. Ya. Ini membuat orang tenang. Makanya kan Rasulullah SAW bersabda, da'watul makrub, doanya orang yang sedang dalam kesulitan adalah mengucapkan Allahu Rabbi, Allahu Rabbi, la usyriku bihi syai'an. Doanya orang yang dalam kesulitan adalah Allah Rabbku, Allah Rabbku, aku tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Mengingat keagungan Allah, kemudian mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis mengatakan, wa fi riwayatin al-Bukhari yaj'alu as-samawati ala asbu' wal ma'a wath-thara ala asbu' wa sa'il al-khalqi ala asbu' akhraja. Ini subhanallah. Dan disebutkan dalam riwayat Imam Al-Bukhari, dia meletakkan semua langit. Langit bukan yang kita lihat ini aja. Langit itu ada 7 petala langit. Dan 7 petala langit Allahu a'lam di mana. Kalau Anda perhatikan, ada galaksi. Galaksi namanya Bima Sakti. Di dalam galaksi Bima Sakti tersebut ada planet-planet. Salah satunya adalah planet kita ini. Planet yang namanya planet Bumi. Dan di bawah planet Bumi ada yang lebih kecil. Ada yang lebih besar dari planet Bumi ini. Matahari, kemudian di atas lagi matahari. Ini adalah hanya sekitar dari kumpulan dari beberapa planet. Ya. Nah, kumpulan-kumpulan beberapa planet tersebut disebut bintang. Di sana terdapat miliaran bintang yang berkumpul akhirnya jadi galaksi Bima Sakti. Kemudian di sana terdapat miliaran galaksi. La haula wala quwwata illa billah. Ya, dan itu wallahu alam apakah itu di langit pertama, di langit kedua. Itu yang baru dilihat oleh manusia dan baru bisa diperkirakan oleh manusia. Maka ketika Allah Rasulullah SAW mengatakan di sini, dia meletakkan semua langit di atas jari jemari. Saya pernah dengar ceramahnya Kiai Haji Zainuddin MZ rahimahullah, beliau mengatakan langit yang kita lihat dengan kasat mata kita ini adalah pantulan dari lautan saya. Artinya kita melihat langit tersebut karena itulah batas kemampuan kita melihat langit. Batas kemampuan kita melihat sesuatu yang di atas kita. Padahal di atasnya ada lagi. Dan itu bukan langit pertama. Kita enggak tahu langit pertama di mana, langit kedua di mana, apalagi sampai langit ketujuh. Ini semua langit di dalam satu jari Allah Subhanahu wa taala. Air serta tanah di atas satu jari Allah Subhanahu wa taala. Seluruh makhluk di atas satu jari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan main-main dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan meremehkan Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi saya katakan, orang tidak akan pernah mensyirikkan Allah ketika dia mengagungkan Allah. Nah, itulah fungsinya penulis menyebutkan keagungan-keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis mengatakan, wa li muslimin an ibni umar radhiyallahu anhuma marfu'an yatwi Allahu as-samawati yawmal qiyamah thumma ya'khudhuhunna bi yadihi al-yumna thumma yaqulu ana al-malik ayna al-jabbarun ayna al-mutakabbirun thumma yatwi al-aradhina as-sab'a thumma ya'khudhuna bi shimalihi thumma yaqulu ana al-malik ayna al-jabbarun ayna al-mutakabbirun. Yang artinya Muslim, Imam Muslim maksudnya, meriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah akan menggulung seluruh lapisan langit pada hari kiamat. Lalu dia ambil dengan tangan kanannya dan berfirman, akulah sang penguasa. Mana orang-orang yang berlaku lalim, mana orang-orang yang berlaku sombong. Kemudian Allah menggulung ketujuh lapis bumi. Lalu diambil dengan tangan kirinya dan berfirman, akulah sang penguasa. Mana orang-orang yang berlaku lalim, mana orang-orang yang berlaku sombong. Ini menunjukkan bahwa bumi pun ada tujuh lapisan. Allahu a'lam, kita tidak tahu. Bumi ada tujuh lapisan. Nah, ini semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini menjadikan pelajaran bagi kita untuk kita agar berhenti bermaksiat, ingat kuasa Allah. Allah maha pedih siksanya. Karena Allah maha kuasa. Wa ruya 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala mas samawati as-sab' wal aradhina as-sab' fi kulli ar-rahman fi kulli ar-rahman illa ka khardalatin fi yadi ahadikum. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, tidaklah langit yang tujuh, bumi yang tujuh di telapak tangan Allah Ar-Rahman melainkan bagaikan sebutir biji sawi yang berada di tangan seorang di antara kalian. Ingin tahu biji sawi itu begini. Perhatikan, ahibati hafizakumullah taala, ini biji sawi. Kecil sekecil apanya. Maka tujuh petala langit, tujuh petala bumi, kemudian seluruh makhluk seperti biji sawi di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Dan ini membuat kita semakin yakin terhadap Allah Subhanahu wa taala, semakin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena mengetahui bahwa kita menyembah Allah yang Maha Agung. Saya jujur, saya pribadi sangat suka membaca ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang berkaitan dengan keagungan Allah. Bila saya jadi imam, saya sangat suka membaca ayat-ayat berkaitan dengan keagungan Allah. Makanya salah satu ayat yang paling saya suka adalah surat Al-Baqarah dari ayat 154 sampai 254 sampai 261. Karena itu menyebutkan keagungan Allah, ayat kursi, mengatur dunia dan seisinya, kemudian petunjuk di tangan Allah, kemudian menghidupkan orang yang sudah mati, kemudian menerbitkan matahari dari timur, kemudian Allah menantang silahkan terbitkan dari barat, kemudian menyebutkan kisah Nabi Ibrahim yang minta diperlihatkan bagaimana Allah bisa menciptakan makhluk, menghidupkan yang sudah mati. Itu senang sekali karena di situ menambah kekuatan tauhid kita. Ketika kita mengetahui keagungan Allah, akhirnya kita meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ibnu Jarir rahimahullahu taala berkata, Yunus menuturkan kepadaku dari Ibnu Wahab, dari Ibnu Zaid, dari bapaknya Zaid bin Aslam, ia menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mas samawati sab' fil kursi illa kadarahima sab'atin ulqiyat fi turs." Tidaklah ketujuh langit itu berada di kursi. Kursi, ada yang mengatakan bahwa dia adalah pijakan telapak kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pijakan telapak kaki Allah Subhanahu wa taala. melainkan bagaikan 7 keping dirham yang diletakkan di atas perisai. Kursi, salah satu makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang besar. Dan sebagian ulama menafsirkan bahwasanya kursi adalah pijakan telapak kaki Allah Subhanahu wa taala. Nah, 7 petara langit itu diletakkan di kursi bagaikan 7 keping dirham, kecil-kecil. Ya, kecil-kecil di atas sebuah perisai, bagaikan seperti itu. Ibnu Jarir berkata, Abu Dzar radhiyallahu anhu menuturkan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mal kursi fil arsy illa ka halqatin min hadid ulqiyat baina dhahray falatin min al-ard." Tidaklah kursi itu berada di atas arsy melainkan bagaikan sebuah gelang besi yang dicampakkan di tanah padang pasir. Ya, bagaikan pikirkan padang pasir, ada gelang besi diletakkan di situ. Itulah kursi dibandingkan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Kursi saja besar. Ya, kursi saja besar, maka apalagi arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Ini ahibati habibakumullah taala. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa ia menuturkan, "Bainas sama'id dunya wallati taliha 500 am wa baina kulli sama'in wa sama'i 500 am wa baina as-sama'i as-sabi'ah wal kursi 500 am wa baina al-kursi wal ma 500 am wal 'arsy fawqa ma fawqal ma wallahu fawqal 'arsy la yakhfa 'alaihi syai'un min a'malikum." Subhanallah. Antara langit dunia dengan langit berikutnya 500 tahun. Ingat, yang kita lihat bukan itu yang dibicarakan. Ya. Saya katakan tadi, coba anda baca tentang galaksi Bima Sakti. Luar biasa. Dan itu bukan langit di antara langit. Tetapi itu adalah langit manusia yang manusia ketahui. Entah itu disebut langit pertama atau langit dunia, Allahu a'lam. Yang jelas antara langit dengan langit 500 tahun perjalanan. Dan antara setiap langit jaraknya 500 tahun. Antara langit yang ketujuh dengan kursi jaraknya 500 tahun. Dan antara kursi dengan air jaraknya 500 tahun. Sedangkan arsy berada di atas air. Dan Allah berada di atas arsy tersebut. Tidak tersembunyi bagi Allah satu apapun dari perbuatan kalian. Lihat, yang menjadi inti pembicaraan di sini adalah akhir hadis tersebut. Meskipun jaraknya begitu jauh antara langit 500 tahun. Ya, antara langit-langit yang ketujuh tersebut, di atasnya ada kursi. Kursi Allah Subhanahu wa taala, antara langit dengan kursi 500 tahun. Antara kursi dengan arasnya Allah Subhanahu wa taala 500 tahun, dan Allah berada di atas aras, dan arasnya Allah berada di atas air. Ya. Kemudian ahibati habibakumullah, bahwa yang menjadi pembicaraan di sini adalah Allah, tidak ada sesuatu apapun yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana kuasanya Allah. Dan ini membuat seseorang semakin sadar bahwa apa yang dia kerjakan senantiasa dikuasai oleh Allah atau diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan oleh Imam Mahdi, Imam Ibnu Mahdi dari Hammad bin Salamah, dari Asim, dari Zir, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ini perkataan sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kemudian dan diriwayatkan dengan lafaz seperti ini oleh Al-Mas'udi dari Asim, dari Abu Wa'il, dari Abdullah, demikian dinyatakan Adz-Dzahabi, lalu katanya asar tersebut diriwayatkan melalui beberapa jalan. Maksudnya asar yang kita baca tadi adalah asar yang sahih. Al-Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hal tadruna kam bainas sama'i wal ard?" Qulna, "Allah wa rasuluhu a'lam." Qala, "Bainahuma masiratu 500 am." Antara bumi dan langit. Berarti langit dunia ini. Itu 500 tahun. "Amin kulli sama'in ila sama'in masiratu 500 am. Wa kathifu kulli sama'in masiratu 500 sana. Wa baina as-sama'i as-sabi'ah wal 'arsy bahrun. Baina asfalihi wa 'alahu kama baina as-sama'i wal 'ard. Wallahu ta'ala fawqa dhalik wa laysa yakhfa 'alaihi syai'un min 'amali bani Adam." Tahukah kalian berapa jarak antara langit dengan bumi? Kami menjawab, "Allah dan Rasulnya lebih mengetahui." Beliau bersabda, "Antara langit dan bumi jaraknya 500 tahun. Dan antara langit ke langit jaraknya perjalanan 500 tahun. Sedangkan ketebalan masing-masing langit adalah perjalanan 500 tahun. La haula wala quwata illa billah. Ini di luar kuasa manusia untuk memikirkannya. Langit 500 tahun. antara langit dengan langit 500 tahun. Jadi ini 500 tahun, ini 500 tahun, ini 500 tahun. 500 tahun perjalanan maksudnya. Antara langit ketujuh dengan arus ada samudra, ada air. Dan antara dasar samudra dengan permukaannya seperti jarak antara langit dan bumi. Allah subhanahu wa ta'ala di atas semua itu. Dan tidak tersembunyi baginya sesuatu apapun dari perbuatan keturunan Adam. Allahu Akbar. Hadis riwayat Abu Daud dan ahli hadis lainnya. Alhamdulillah. Ini adalah kita selesai membaca kitab Tauhid. Baik, kita baca kandungan bab. Ya, mohon bersabar. Satu, tafsir ayat tersebut di atas. Maksudnya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala wajib diagungkan. Dan pengagungan terhadap Allah adalah mengakui bahwa Allah subhanahu wa ta'ala maha pencipta, maha pengatur. Dua, pengetahuan-pengetahuan tentang sifat Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana terkandung dalam hadis pertama masih dikenal di kalangan orang-orang Yahudi yang hidup di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak mengingkarinya dan tidak menafsirkannya dengan tafsiran yang menyimpang dari kebenaran. Lihat, Yahudi saja tidak mengingkari Allah berada di atas arsy. Yahudi saja tidak mengingkari Allah memiliki sifat jari jemari. Ini Yahudi, ya. Maka ahibati hafizakumullah taala, dan itu dibenarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah ada orang di zaman sekarang mengatakan bahwa keyakinan bahwa Allah, kita meyakini sifat-sifat Allah itu seperti keyakinan orang Yahudi. Ini salah cara berpikirnya, konsep berpikirnya salah. Bahwa keyakinan itu sudah dari dulu dan dibenarkan oleh Islam. Artinya itu keyakinan agama-agama terdahulu sama dengan keyakinan yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiga, ketika pendeta Yahudi itu menyebutkan pengetahuan tersebut kepada Nabi Muhammad SAW, beliau membenarkanya dan turunlah ayat Al-Quran yang menegaskannya. Sebagaimana sudah kita sebutkan dalam surat Az-Zumar ayat 67 tadi. Empat, Rasulullah SAW tertawa tatkala mendengar pengetahuan yang agung ini disebutkan oleh pendeta Yahudi. Maksudnya tertawa adalah membenarkan apa yang dikatakan oleh Yahudi tersebut. Ya. Lima, disebutkan dengan tegas dalam hadis adanya dua tangan bagi Allah. Dan bahwa seluruh langit diletakkan di tangan kanan. Dan seluruh bumi diletakkan di tangan lain pada hari kiamat nanti. Ini berarti tetap sifat tangan bagi Allah. Cuma tugas kita tadi cuma dua. Mengimani, kemudian mensucikan. Mengimani Allah punya tangan, kemudian mensucikan. Bahwa sifat tangan bagi Allah tidak seperti sifat tangannya makhluk. Makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. 6. Dinyatakan dalam hadis bahwa tangan yang lain itu disebut tangan kiri. Ada yang mengatakan tangan kiri, ada yang disebutkan tangan kanan. Disebutkan keadaan orang-orang yang berlaku lalim dan berlaku sombong pada hari kiamat. Ya. Dijelaskan bahwa seluruh langit dan bumi di telapak tangan Allah. Bagaikan sebutir biji sawi yang diletakkan di telapak tangan seseorang. Itu langit dan bumi padahal. Yang besarnya ini. Yang seperti ini besarnya. Banjarmasin saja besar sekali. Bagaimana seluruh langit, seluruh bumi. Dan itu seperti biji sawi yang Anda lihat tadi. Allahu a'lam. 9. Besarnya, luasnya kursi dibandingkan dengan langit. Kursi, jadi langit, kursi Allah subhanahu wa ta'ala. Di atas kursi ada air. Di atas air ada arsy. Dan Allah beristiwa di atas arsy. Subhanahu wa ta'ala. Dan besarnya luas arus dibandingkan dengan kursi. 11. Arus bukanlah kursi dan bukanlah samudra. Ya, arus adalah Allah beristiwa di atas arus. Yang ke-12. Jarak antara langit yang satu dengan langit yang lain adalah 500 tahun perjalanan. 13. Jarak antara langit yang ketujuh dengan kursi adalah perjalanan 500 tahun. Dan langit pun tebalnya 500 tahun. Subhanallah. Jarak antara kursi dengan samudra adalah perjalanan 500 tahun. Dan arus sebagaimana dinyatakan dalam hadis berada di atas samudra. 16. Allah berada di atas arsy. Ya, Allah berada di atas arsy. 17. Jarak antara langit dan bumi ini adalah perjalanan 500 tahun. 18. Masing-masing langit tebalnya perjalanan 500 tahun. Masing-masing perjalanan tebalnya adalah 500 tahun. Kemudian yang ke-19, samudra yang berada di atas seluruh langit itu antara dasar dengan permukaannya jaraknya perjalanan 500 tahun. Dan hanya Allah yang maha mengetahuinya. Segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam. Semoga